الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني رحمني ورحمكم الله, kita akan membacakan hadis pertama yang terdapat di dalam kitab Taharah di dalam pembahasan al-miyah, hukum-hukum mengenai air. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam qala fil bahr, berkata mengenai air, laut. Nabi alaihi salatu wassalam berkata mengenai air laut, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatu. Laut itu airnya tahur dan bangkainya halal. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan sanadnya sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Hadis ini sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Pada hadis ini ikhwani hafizakumullah terdapat dua pembahasan mengenai hukum air laut dan mengenai bangkainya. Ini pembahasan tersendiri dan ini pun juga memiliki pembahasan tersendiri. Kita kembali kepada lafaz yang pertama. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda huwa tahuru ma'uhu. Laut itu airnya tahur. Di sini tahur ta'nya menggunakan fathah. Dan di sana ada ta' yang menggunakan dhammah. Bacanya gimana? Hah? Tuhur. Ini bahasa Arab luas. Berganti harakat, berganti makna. Jadi dibaca tahur, bukan tuhur. Arti tahur alladhi yatataharu bihi. Alat yang dipergunakan untuk taharah. Alat yang dipergunakan untuk taharah banyak. Bisa air, bisa debu, bisa tanah. Ini pakai fathah. Tapi kalau pakai dhammah, tuhur adalah perbuatannya. Tahur alat, tuhur perbuatan atau amalan di saat bertaharah. Seperti kata wudu dan wudu. Wudu alladhi yatawadda'u bihi, yang dipergunakan untuk berwudu, yaitu apa? Air. Kalau wudu pakai dhamma perbuatannya, maksudnya apa? Membasuh tangan, mengambil air, kumur, istinsak, istinthar, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, mengusap wajah, mengusap tangan, membasuh rambut dan telinga, dan mengusap kaki. Ini perbuatannya disebut dengan istilah apa? Wudu. Kalau wudu adalah alatnya. Begitu pula sahur dan suhur. Sahur alatnya yang dipergunakan untuk makan. Bisa kurma, bisa bubur, bisa gandum. Nah, makanan dan minuman. Kalau suhur perbuatannya mengkonsumsi. Nah, di sini Nabi alaihissalatu wassalam mengucapkan huwa tahuru ma'uhu. Alat yang dipergunakan untuk tahara adalah air, dan air laut itu suci. Nah, di sini ikhwani hafizakumullah, apa hukum kita bertahara dengan menggunakan air laut? Di sini para ulama berselisih pendapat menjadi dua perkataan. Apa hukum kita mengambil air laut untuk berwudu? Di tepi pantai ada musalla. Kita ke musalla enggak keluar air. Di hadapan kita ada air laut. Apakah boleh kita mengambil air tersebut? Di sini para ulama berselisih pendapat menjadi dua mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhabnya sahabat Ibnu Umar. Mereka mengatakan tidak boleh. Mazhabnya sahabat Abdullah Ibnu Umar mengatakan tidak boleh, tidak sah. Anda berwudu dengan menggunakan air laut. Bahkan sahabat Abdullah ibn Umar mengatakan at-tayammum ahabbu ilayya min ma'il bahr. Kata sahabat ibn Umar, tayammum menggunakan tanah lebih aku cintai daripada aku pakai apa? Air laut. Berarti beliau tidak memandang. Ada air laut, enggak ada air, beliau tayammum. Lebih aku cintai daripada air laut. Ini pendapat Ibnu Umar. Dalil yang mengatakan tidak bolehnya kita menggunakan air laut, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadisnya ada? Ada. Riwayat Abu Dawud. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda la yarkab bahran illa mu'tamirun aw hajjun aw ghazun fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda tidak ada yang melewati laut dengan mengendarai kapal tentunya. Tidak ada yang melewati laut kecuali orang yang haji, orang yang umrah, dan orang yang ingin menegakkan jihad fisabilillah. Berperang ke negeri yang lain dengan menggunakan kapal berjalan di atas laut. Kemudian sabda Nabi SAW, فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا. Nabi SAW bersabda, karena di bawah laut ini ada api, dan di bawah api ada laut lagi. فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا. Karena di bawah laut ada api, dan di bawah api ada laut. Berarti berapa lapis? Nah. Sehingga mereka memandang hadis ini, tidak boleh kita wudu pakai air laut. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadisun da'if. Dan dida'ifkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Abdul Barr. Hadis tersebut hadis yang lemah. Dan dida'ifkan oleh Ibnu Abdul Barr dan Imamun Nawawi. Sehingga dalil pendapat yang pertama ini enggak kuat. Tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Hadisnya lemah. Nah. Ini pendapat yang pertama. Dan begitu pula perawi hadis tersebut, Abdullah ibn Amr ibn al-As, berpendapat dengan pendapat yang pertama. Beliau mengatakan, la yujzi ma'ul bahri an wudu wa la janabah. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, tidak sah menggunakan air laut bagi orang yang hendak melaksanakan wudu atau mandi junub. Tidak boleh. Akan tetapi dalil dari Nabi SAW lemah pada pendapat ini. Pendapat yang rajih, yaitu pendapat kedua, dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama, mayoritas para ulama, bahwasanya boleh menggunakan air laut untuk bertaharah. Dalilnya empat. Dalilnya empat. Yang pertama hadis ini yang ada di hadapan kita. Nabi SAW berkata mengenai air laut, beliau mengatakan apa? Airnya suci, jelas sekali hadisnya sahih. Nabi SAW menghukumi suci. Dalilnya sahih, berarti dijadikan sebagai hujjah. Ini dalil yang pertama. Bahkan berkata Imam Nawawi mengenai hadis ini, aslun azim min usuli tahar. Hadis ini merupakan landasan pokok di dalam perkara tahar. Kata Imam Nawawi, aslun azim min usuli tahar. Hadis ini merupakan landasan pokok yang dipergunakan di dalam perkara tahar. Pakai air laut. Ini hadis yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, ikhwani afidhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara. Uhilla lakum saydul bahri. Aku halalkan bagi kalian buruan, binatang laut. Wata'amuhu, dan makanannya. Maksudnya di sini, Allah subhanahu wa ta'ala halalkan bagi kita ikan, binatang di laut dan tanah, tanamannya yang ada di dalam laut. Halal dimakan. Mata'an lakum, sebagai hidangan yang lezat, yang enak, walisayyara, dan bisa dipergunakan bagi orang-orang yang berada di atasnya. Ketika berlayar, berlabuh. Bisa mengkonsumsi ikan ataupun tanaman dalam lautan. Boleh. Nah, berarti berikut juga airnya. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, Al-Imam Ibnul Munzir. Al-Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Awsat, beliau menegaskan, Al-Ayah dalilun ala tahuriyatil bahr. Kata Ibnu al-Mundhir, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang sucinya air laut. Kata Ibnu al-Mundhir, dalilun ala taharati ma'il bahr. Merupakan dalil bukti akan sucinya air laut, boleh pakai untuk wudu ataupun mandi junub. Dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 43. Yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, falam tajidu ma'a. Kalau kalian tidak mendapatkan air. Air di sini disebutkan secara umum. Termasuk di dalamnya air laut. Merupakan air. Seperti keumuman air yang lain. Falam tajidu ma'an, kalau kalian tidak mendapatkan air, maka berpindahlah kepada tayammum. Fatayammamu. Dan air laut merupakan jenis daripada air. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, asar dari Umar bin Khattab. Dalil yang keempat, perkataan sahabat Umar. Yang merupakan khalifah kaum muslimin. Yang diperintahkan kita untuk mengikuti mereka. Umar berkata, fa ayyu ma'in athhar min ma'il bahr. Kata Umar, air yang mana lagi yang lebih suci daripada air laut? Ini perkataan beliau. Ayyu ma'in athhar min ma'il bahr. Air suci mana yang lebih baik? Air mana yang lebih suci daripada air laut? Berarti Umar menganggap apa? Air laut suci hukumnya sama dengan air tawar. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Bahwasanya air laut boleh digunakan untuk berwudu, bertaharah. Dan bisa juga digunakan untuk mengangkat hadas besar. Ini dari lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya. Apa maksud dari halal bangkai yang terdapat di dalam lautan idza mata fihi min dawabihi? Hewan yang mati di mana hewan tersebut memang hidupnya di dalam lautan. Mimma la ya'ishu illa fi, yang mana mereka tidak bisa hidup kecuali di dalamnya. Artinya ikhwani afidhakumullah, kalau hewan selain hewan laut yang kita temukan di lautan, maka enggak boleh dikonsumsi. Contohnya saja ada burung, tiba-tiba jatuh di laut, kemudian mati. Dan kita lihat burung di atas lautan, apakah kita katakan bangkainya laut adalah halal? Jawabannya apa? Jawabannya enggak. Karena bukan dari binatang laut. Jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW bangkainya halal, yaitu yang hidup di dalam lautan. Di sini ikhwani afidhakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya ma'kulatul bahriyah sawa'un kana hayawanan aw nabatan halal. Hewan-hewan yang terdapat di dalam laut bangkainya halal, dan tanaman-tanaman yang keluar di atas permukaan pun juga halal. Walaupun para ulama mereka memberikan beberapa pengecualian tentang hewan-hewan air. Di sini hukum laut sama dengan tawar. Bangkai binatang yang hidup di dalam air halal boleh dikonsumsi kecuali yang para ulama memberikan pengecualian atas hewan-hewan tersebut. Para ulama mereka memberikan pengecualian kepada 5 jenis. Jenis yang pertama, at-timsah. Apa artinya timsah? Buaya. Buaya itu hidup di air. Pendapatnya jumhurul ulama, buaya enggak boleh dikonsumsi. Haram. Ada warung buaya di sini. Buaya haram. Biawak apa hidup di air? Enggak hidup di air, biawak. Nah. Dalilnya mereka hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Ibnu Abbas, naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin min as-siba' wa an kulli makhlabin min at-tayr. Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk kita mengkonsumsi seluruh burung yang memiliki kuku bercakar. Wa an kulli dhinabin minas siba', dan Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk mengkonsumsi semua binatang yang memiliki gigi bertaring. Maksud dari gigi bertaring dan kuku yang bercakar adalah untuk menerkam. Karena banyak hewan-hewan yang punya gigi bertaring. Nah, tapi tidak untuk menerkam. Contohnya apa? Gajah. Apa hukum makan gajah? Hah? Boleh. Hukum makan gajah boleh. Kalau dikatakan bertaring, jawabannya gajah tidak menerkam dengan taringnya. Bukan binatang buas. Jadi yang dimaksud haramnya gigi bertaring, ketika gigi taring tersebut digunakan untuk apa? Menerkam. Begitu pula kuku untuk mencakar yang kuat dari burung-burung yang memang memiliki kuku untuk mereka menerkam. Mereka menggunakan hadis ini. Buaya banyak gigi taringnya. Mungkin buaya banyak gigi taringnya. Akan tetapi pendapat yang rajih, buaya boleh dimakan. Buaya boleh dimakan. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Buaya boleh dimakan. Karena kenapa? Merupakan hewan laut. Merupakan hewan air. Sungai mungkin. Bukan laut, sungai. Apa ada buaya di laut? Hah? Ada? Di muara? Al-Muhim. Nah. Al-Muhim, buaya di tinggalnya mereka di air. Masuk ke dalam keumuman hewan air. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyar. Aku halalkan bagi kalian buruan hewan yang ada dalam air. Nah. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Dan ini dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Dan pendapatnya Al-Lajnah Ad-Daimah. Dewan Komite Fatwa. Buaya boleh. Kalau dikatakan bertaring. Dibantah apa? Betapa banyak ikan di dalam lautan yang punya gigi. Bertaring seperti apa? Hiu. Haram hukumnya? Hah? Halal. Gigi bertaring untuk menerkam. Akan tetapi karena hewan laut, maka diperbolehkan kita mengkonsumsi. Dan di dalam perkara ini adalah buaya. Jadi, jenis yang pertama yang dikecualikan oleh para ulama, yang rajih pun boleh. Jenis yang kedua, ad-difda. Apa artinya difda? Hah? Kah? Kata. Kata. Kata adalah hewan apa? Hidup di air. Kenapa? Kenapa? Ikhwani afidhakumullah, karena kita dilarang untuk membunuhnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman ibn Uthman Al-Quraisy. Abdurrahman ibn Uthman Al-Quraisy. أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدفداء جعلوها في دواء. Ada seorang dokter mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam. Ada seorang dokter mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam dan bertanya mengenai hukum kata yang dijadikan sebagai obat. Kata yang dijadikan sebagai obat. Kata Abdurrahman ibn Uthman Al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhu arda fanaha an qatlihi. Dan Nabi melarang untuk membunuhnya. Para ulama ikhwani afidhakumullah, mereka memberikan sebuah kaidah. Apa kaidah tersebut? kullu ma nuhya an qatlihi fa akluhu haram. Ada sebuah kaidah yang bisa memudahkan bagi kita. Segala binatang yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk kita bunuh, berarti enggak boleh dimakan. Saya ulangi. Semua binatang yang kita dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk membunuhnya, berarti memakannya hukumnya apa? Haram, enggak boleh. Karena bagaimana bisa kita memakan sebuah binatang tanpa kita membunuhnya? Kalau dilarang dibunuh, berarti enggak boleh dimakan. Dan di antara yang dilarang untuk membunuh adalah kata. Apalagi hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya oleh Nabi SAW. Semut termasuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas. Arba'un minad dawab naha an qatlihi. Kata Ibnu Abbas, ada 4 binatang yang kita dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk membunuhnya. Sekali lagi, kaidah berkata apa? Yang dilarang untuk dibunuh berarti enggak boleh dikonsumsi. Yang pertama an-namlah. Semut enggak boleh dibunuh. Kemudian yang kedua an-nahlah. Apa itu nahlah? Tawon. Jadi kalau antum minum madu kemudian ada tawon di situ, singkirkan. Jangan dikonsumsi. Walaupun sudah mati tawonnya. Antum minum madu ada tawon, singkirkan. Jangan diminum karena enggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah al-hudhud. Burungnya siapa? Nabi Sulaiman, ini termasuk burung tertua dan sampai sekarang masih ada di negeri Arab. Dan burungnya subhanallah amat sangat indah ikhwani afidhakumullah. Burung hudhud, bentuk tubuh burungnya berwarna kuning keemasan. Tubuhnya berwarna kuning keemasan. Ini hudhud. Sayap dan ekornya berwarna zebra. Perpaduan antara warna hitam dan putih. Tubuhnya mulai kepala sampai kaki berwarna gold, emas, kuning keemasan. Ketika sayap dibuka oleh dia berwarna zebra. Perpaduan antara hitam dan putih. Begitu pula ekornya, bulu ekor berwarna hitam dan putih. Sampai kepala keemasan. Di atas kepala bulu naik ke atas. Di atas kepalanya ada bulu naik ke atas. Bulunya masih kuning. Di ujung bulu kepala berwarna zebra. Masya Allah. Dari ujung kepala bulunya berwarna zebra. Setelah itu kuning keemasan. Sampai ke kaki. Sayap dan ekornya berwarna zebra. Ini burung hudhud. Dilarang kita untuk membunuhnya. Dan ini merupakan juru kirimnya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mengirimkan surat ke beberapa kerajaan. Burung hudhud yang terdapat dan diabadikan di dalam Al-Quran. Dan masih ada sampai sekarang burung tersebut. Kemudian yang keempat as-surat, burung surat. Burung surat ini agak besar sedikit, warnanya putih. Dan memiliki keunikan warna di matanya. Warnanya putih burung tersebut. Dan matanya berwarna hitam sampai ke belakang. Nah, jadi ibarat kain hitam yang diletakkan di mata dan ditalikan sampai ke belakang. Seperti itu. Warnanya matanya hitam sampai ke belakang. Ini burung apa? Surat. Nah, jadi 4 hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya. Yang pertama apa ya ikhwani? Semut, yang kedua tawon, yang ketiga hud, yang keempat surat. Kaidah di hadapan antum yang kita dilarang untuk membunuhnya berarti memakannya haram. Kaidah yang kedua. Ada kaidah yang lain. Kita berbicara masalah hewan akhirnya. Kaidah yang kedua. Fakullu ma umira biqatlihi faharamun akluhu. Kaidah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Binatang-binatang yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membunuhnya tanpa disembelih. Binatang-binatang yang diperintahkan oleh Nabi SAW, kalau kamu melihat binatang tersebut, bunuh. Tanpa disembelih. Berarti kita haram untuk memakannya. Kalau kaidah yang pertama tadi, kalau Nabi melarang untuk membunuh maka haram. Kaidah yang kedua, kalau Nabi memerintahkan untuk membunuh tapi tidak ada kalimat disembelih, berarti untuk dibunuh tersebut tidak boleh dikonsumsi. Contohnya apa? Hah? Cicak. Cicak atau tokek. Nah, Nabi SAW dalam hadis Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah. Khamsu fawasik umira biqatlihinna fil hil wal haram. Ada lima hewan yang fasik, dihukumi fasik. Dan kita diperintahkan untuk membunuhnya pada saat halal atau dalam keadaan muhrim. Apa itu muhrim? Ketika ihram, ketika umrah atau haji, kita enggak boleh membunuh hewan. Tapi lima hewan ini boleh. Dalam keadaan halal ataupun dalam keadaan muhrim menggunakan kain ihram. Apa lima hewan tersebut? Yang pertama, al-ghurab. Apa itu ghurab? Burung, gagak. Perintahkan untuk membunuhnya. Nah. Kemudian yang kedua, al-hid'ah. Apa itu hid'ah? Burung raja, raja wali. Burung raja wali. Kemudian yang ketiga adalah al-fa'rah. Apa itu fa'rah? Tikus. Al-fa'rah tikus. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Al-aqrab. Apa itu aqrab? Kala jengking. Kemudian yang kelima. Al-kalbul aqur. Anjing gila. Ini hadis Ummul Mukminin Aisyah. Ada lima binatang yang fasik. Yang pertama tadi apa? Burung gagak. Yang kedua? Raja wali. Yang ketiga? Tikus. Yang keempat? Hah? Kala jengking. Yang kelima? Nah, ditambah dengan wazaqah. Cicak. Bahkan Nabi SAW memberikan ganjaran yang memukul satu kali langsung mati. Mendapatkan pahala sekian darajat. Nah, yang memukul sampai dua kali baru mati mendapatkan 70 derajat. Nah, maka binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya tanpa disebutkan sembelih, maka binatang tersebut tidak boleh dikonsumsi. Kita kembali kepada pembahasan air. Yang diperkecualikan adalah yang kedua kata. Yang ketiga, hayyatul bahr. Ularlah laut. Ularlah laut atau ular air. Akan tetapi pendapat yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, ular laut boleh dikonsumsi. Diperkecualikan oleh para ulama. Tapi yang rajih, pendapat yang rajih, ular laut boleh dikonsumsi karena keumuman dari binatang apa? Binatang laut. Nah, ini yang ke tiga. Yang keempat, binatang yang hidup di dua alam. Laut, air, dan darat. Sekali lagi, binatang yang hidup di dua alam. Air dan darat. Qa'idah mengatakan, فَكُلُّ مَنْ عَاشَ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ يَأْخُدْ أَحْكَامَ الْبَرِّيَّاتِ. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, binatang yang hidup di air dan darat, maka hukumnya mengambil hukum-hukum binatang darat. Binatang darat harus dia apa? Sembelih. Berarti kalau binatang yang hidup di laut dan hidup di darat, dan dia punya leher berdarah, maka harus disembelih. Kalau kita dapati bangkainya di laut, jangan dimakan. Haram hukum. Seperti apa? Penyu, sulafa. Penyu kalau antum tahu, ngambang sudah di atas air, maka enggak boleh dimakan. Dapat penyu, disembelih dulu. Dengan mengucapkan apa? Bismillah, sembelih. Karena dia hidup di dua tempat dan memiliki leher berdarah. Atau kalbul bahr, anjing laut. Anjing laut punya leher. Yang hidup di air dan darat, bebek. Berenang di atas laut. Kalau kita dapati di atas laut bebek, langsung dimakan. Jawabannya apa? Enggak boleh, harus disembelih. Maka kaidah mengatakan yang hidup di air darat, yang hidup di air dan hidup di darat, mengambil hukum hewan-hewan darat harus disembelih, kecuali satu binatang. As-sarta'un. Kecuali satu binatang. Bahasa zaman dulu orang-orang Arab mengatakan as-sarta'un. Bahasa Arab zaman sekarang mereka mengatakan as-saratan. Apa itu saratan? Kepiting. Hidup di dua alam, air dan darat. Kalau kita dapat bangkainya, boleh dimakan. Gak harus disembelih, ya gak harus disembelih. Karena kenapa? Kepiting gak punya darah. Mimma la dam fi. Karena kepiting tersebut tidak memiliki darah. Sisanya antum bisa kiaskan dari hewan-hewan apapun. Jadi yang disebutkan oleh para ulama, walaupun terjadi khilaf di antara mereka, lima. Yang pertama tadi apa? Buaya. Yang kedua? Katak. Yang ketiga? Ular laut. Walaupun terjadi khilaf di antara mereka. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, yang hidup di dua alam, dan dia memiliki darah dan leher, maka harus disembelih. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Kullu ma fihi darar. Segala sesuatu yang memudaratkan. Mimma huwa min ma'il bahr. Yang mana hewan-hewan tersebut hidup dalam air laut. Tapi membahayakan. Tidak boleh dikonsumsi. Hewan laut, tapi membahayakan. Maka tidak boleh, haram hukumnya dikonsumsi. Karena keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Tidak boleh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha rahmat. Datang waktu isya. Begitu pula ayat yang lain mengatakan, ataupun hadis dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, لَا ضَرَرْ wala dirar. Enggak boleh memudaratkan diri kalian dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Di antara hewan-hewan laut yang berbahaya apa? Ubur-ubur. Mungkin nyetrum. Atau kalau dimakan gatel. atau hewan apa? Yang lain. Hah? Belut membahayakan? Nah. Belut listrik? Wallahu a'lam, tidak pernah tahu belut listrik. Hah? Tapi enggak apa-apa dimakan. Hah? Ikan pari zen. Ekornya dibuang. Nah, dagingnya ketika kita konsumsi betul-betul memudaratkan. Seperti ubur-ubur, ada manfaatnya. Nah, memudaratkan kalau dimakan. Yang lain apa? Hah? Buru babi. Apa itu? Gak bisa dikonsumsi itu? Bisa dikonsumsi? Enak, Juan? Intinya ikhwani afidhakumullah, segala macam binatang yang ketika kita konsumsi mungkin ada binatang yang memudaratkan dan mudarat itu bisa dibuang, maka bisa dimakan. Nah, intinya ketika kita makan dapat mendatangkan kemudaratan, maka dijauhi. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.